beta kumpasan pardia di sana. Bilang beta pun rindu, bilang beta pun sayang, biar beta tak bisa jauh ale ada di hati. Tunggu ala lama di sini, rindu setengah mati, yang mana ala pun janji. Beta sabar menanti, sampai hati, biar ala tak besar, jauh beta pegang sepun janji. Dagang kau lama, katong pun cinta. Takkan tunggu beta, cari hidup dirangkan. Ternyata beta susah di sini. Kalau ada yang mau masuk minta, nona terima saja, jangan lebih pikir beta. Beta susah dirangka, susah dirangka. beta susah diantar.